Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasulu la nabiyya ba'da ma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil Islam madina wa bi Muhammad nabiyya wa rasula. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, dan nikmat untuk bisa bersama-sama pada kesempatan Senin di pagi hari ini di tanggal 19 dari bulan Muharram tahun 1439 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 9 dari Oktober tahun 2017 Miladiah, kita kembali melanjutkan pelajaran kita dari hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan pembahasan kita terakhir pada kesempatan bulan yang telah lalu sampai kepada alam kubur dari kewajiban beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dari kewajiban beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasul-Nya, kepada malaikat, dan kepada hari akhir. Kita telah sampai pembicaraan hari akhir kepada nikmat dan siksa kubur, yakni alam kubur. Sekarang kita masuk kepada pembicaraan tentang hari akhir yang berikutnya, yakni tanda-tanda hari kiamat. Dan di hadapan kita, alhamdulillah, telah ada makalah ringkas yang menjelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat. Dan belum seluruhnya dari tanda-tanda hari kiamat saya sebutkan, saya tulis di sana. Akan tetapi, baru dua dari tanda-tanda kiamat besar yang saya bawakan, saya susun di dalam makalah tersebut. Adapun yang lainnya insya Allah akan menyusul pada kesempatan-kesempatan yang berikutnya. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, ditinjau dari tandanya, maksudnya dari besar atau kecilnya, maka tanda kiamat terbagi menjadi dua, yakni tanda kiamat kecil dan tanda kiamat besar. Ini ditinjau dari besar kecilnya tanda kiamat, yakni tanda kiamat kecil dan tanda kiamat besar. Sedangkan apabila ditinjau dari waktu terjadinya, ditinjau dari waktu terjadinya, maka tanda-tanda hari kiamat terbagi menjadi tiga, yakni telah terjadi, maksudnya telah terjadi ditinjau dari waktu kita sekarang ini. Kemudian yang kedua sedang terjadi, dan yang ketiga akan terjadi. Ini ditinjau dari waktu terjadinya. Telah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Ketika kita berbicara tentang tanda kiamat kecil, maka tanda kiamat kecil ada yang sudah terjadi, ada yang sedang terjadi, dan ada yang belum akan tetapi pasti terjadi. Sedangkan ketika kita berbicara tentang tanda kiamat besar, maka seluruh tanda kiamat besar belum terjadi. Seluruh tanda kiamat besar belum terjadi. Belum terjadi, sekali lagi ditinjau dari waktu kita sekarang ini. Kita ambil contoh di antara tanda kiamat kecil yang sudah terjadi, di antara tanda kiamat kecil yang sudah terjadi adalah diutusnya Rasul alaihi salatu wassalam sebagai nabi dan rasul kepada umat manusia. Ini di antara tanda kiamat kecil yang sudah terjadi. Bahkan sudah terjadinya 1400 tahun yang lalu, bahkan lebih. Diutus Rasul alaihi salatu wassalam sebagai nabi dan rasul kepada umat manusia secara keseluruhan, itu merupakan tanda di antara tanda-tanda kiamat kecil. Sebagaimana Rasul alaihi salatu wassalam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, beliau bersabda, "Bu'istu ana wa sa'ataha kaza." Aku diutus jaraknya antara diriku dengan hari kiamat seperti ini, kata Rasul alaihi salatu wassalam, sambil beliau mengisyaratkan dengan kedua jarinya, yakni jari telunjuk dan jari tengah. Jarak antara aku dengan hari kiamat, kata Rasul alaihi salatu wassalam, seperti ini. Sambil beliau mengisyaratkan antara jari telunjuk dengan jari tengahnya, yakni sebagaimana jari telunjuk dengan jari tengah tidaklah jauh, maka jarak antara Rasul alaihi salatu wassalam dengan hari kiamat itu pun juga tidak jauh. Tidak jauhnya berapa lama waktunya, Allahu a'lam. Kalau kemudian kita baca hadis Ar-Arba'in yang kedua ini, ketika Rasul alaihi salatu wassalam ditanya oleh Arab Badui, hadis Al-Arba'in, maaf, ketika kita bicara hadis Al-Arba'in yang kedua ini, ketika Rasul alaihi salatu wassalam ditanya oleh seseorang tentang mata sa'ah, wahai Rasulullah, kapankah datangnya hari kiamat? Maka Rasul alaihi salatu wassalam beliau menjawab, adapun yang ditanya tidak lebih mengetahui daripada yang bertanya, yakni Rasul alaihi salatu wassalam tidak mengetahui kapan datangnya hari kiamat secara waktu, apakah 1500, 2000, 3000 tahun lagi, Rasul tidak mengetahuinya. Tapi jarak antara beliau dengan hari kiamat itu dekat. Dekatnya berapa secara hitungan tahun, Allahu a'lam. Dan kita sama-sama mengetahui bahwasanya Rasul alaihi salatu wassalam telah Allah Subhanahu wa taala utus. Dan beliau di sini menyebutkan jarak diutusnya aku dengan hari kiamat seperti dua jari ini. Berarti diutusnya Rasul alaihi salatu wassalam sebagai nabi dan rasul atas umat manusia seluruhnya, dan juga begitu juga untuk jin, menunjukkan bahwasanya diutusnya beliau adalah sebagai alamat dari alamat-alamat tanda-tanda kiamat, tanda-tanda kiamat kecil. Sedangkan tanda kiamat besar seperti yang telah saya sebutkan tadi belum terjadi satu pun juga. Akan tetapi di sana ada hal yang memperbedakan antara tanda kiamat besar dengan tanda kiamat kecil. Bahwasanya tanda kiamat besar apabila dia datang satu, maka akan diikuti dengan yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan seterusnya. Apabila telah datang satu, maka akan diikuti yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan seterusnya. Sebagaimana Rasul alaihi salatu wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, beliau berkata, bersabda Rasul alaihi salatu wasallam, al-ayatu kharazatun manzumatun fis silki fa in yaqta'i silku yatba' ba'duha ba'dan. Rasul alaihi salatu wassalam beliau bersabda, adapun tanda-tanda kiamat yang dimaksud di sini adalah tanda-tanda kiamat besar bagaikan sebuah kalung yang terangkai dari mutiara. Kita maklum bahwasanya apabila ada sebuah kalung yang terangkai dari mutiara, maka apabila satu mutiara tersebut hilang, yakni benangnya putus, apabila benang dari kalung mutiara tersebut putus, maka akan hilang, jatuh mutiara-mutiara tersebut dari untaian benangnya. Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, jika benang tersebut putus, maka sebagiannya akan mengikuti sebagian yang lain. Para ulama berdalil dengan hadis riwayat Imam Ahmad ini menunjukkan bahwasanya tanda-tanda kiamat besar apabila datang satu, maka akan diikuti dengan tanda yang kedua, tanda yang ketiga, tanda yang keempat, dan seterusnya. Dalam jeda waktu yang tidak terlampau jauh. Bahkan tanda-tanda kiamat besar ini ada yang kemudian datang pada waktu bersamaan. Lalu, ada berapakah tanda-tanda kiamat besar? Tanda-tanda kiamat besar itu ada 10, kata Rasul alaihi salatu wassalam. Rasul alaihi salatu wassalam beliau bersabda, innaha lan taquma hata tarawna qablaha ashra ayatin. Sesungguhnya kiamat tidak akan pernah terjadi hingga muncul 10 tanda. Hingga muncul 10 tanda. Yang pertama, ad-dukhan, asap. Yang kedua, ad-dajjal, dajjal. Yang ketiga, ad-dabbah, binatang melata yang keluar dari dalam bumi. Yang keempat, tulu'asy-syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari arah barat. Yang kelima, wanuzula Isa ibni Maryam, turunnya Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Yang keenam, Ya'juj wa Ma'juj, Ya'juj dan Ma'juj. Yang ketujuh, yang kedelapan, yang kesembilan, salasatal khusufin, ada tiga penenggelaman. Khosfun bil masyriki, yang terjadi di timur. Wa khosfun bil maghribi, yang terjadi di barat. Wa khosfun bi jaziratil Arab, dan penenggelaman yang terjadi di jaziratul Arab. Dan tanda kiamat yang terakhir, yakni yang ke-10, wa akhiru dzalikan narun takhruju minal yamani tatrudun nasa ila mahsyarihim. Api yang keluar dari arah Yaman yang menggiring manusia menuju ke padang mahsyar. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa hal yang kemudian patut kita berikan faidah tambahan terhadap hadis yang barusan saja tadi kita baca. Faidah yang bisa kita dapatkan dari hadis tersebut, yang pertama, bahwasanya kiamat akan didahului dengan tanda-tanda kiamat yang berjumlah 10. Ini faidah yang bisa kita dapatkan dari hadis tersebut. Yakni kiamat akan didahului dengan tanda-tanda kiamat. Yang di sini yang dimaksud adalah tanda-tanda kiamat besar yang berjumlah 10. Yang kedua, faidah tambahan yang bisa kita dapatkan dari hadis ini, bahwasanya para ulama menjelaskan bahwasanya tanda kiamat besar yang paling lengkap penyebutannya ada pada hadis ini. Jadi hadis yang berbicara tentang tanda-tanda hari kiamat besar, tanda-tanda kiamat besar, hadis yang berbicara tentang tanda-tanda kiamat besar itu banyak. Tapi yang paling lengkap penyebutannya ada pada hadis ini. Dan mereka, yakni para ulama, berbincang tentang apakah penyebutan 10 ini dimulai dari asap, dan yang ke-10 adalah api yang muncul dari Yaman, apakah merupakan urutan ataukah sekedar penyebutan. Jadi, ya, saya ulangin. Ya, ini faidah yang kedua yang bisa kita lihat dari hadis ini. Para ulama bersepakat hadis ini adalah hadis yang paling lengkap yang menyebutkan tentang tanda-tanda kiamat besar. Akan tetapi para ulama, mereka berbincang tentang apakah penyebutan 10 pada hadis ini, yang pertama asap, dan yang terakhir adalah keluarnya api dari arah Yaman, apakah ini menunjukkan urutan ataukah semata-mata penyebutan? Yang paling banyak para ulama berpendapat, hadis ini ya tidaklah menyebutkan urutan, akan tetapi semata-mata menyebutkan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Jadi maknanya bukan yang pertama asap, yang kedua dajjal, yang ketiga dabbah. Bisa jadi asap yang nomor sekian, dabbah yang nomor 1, semisal begitu. Ini hanya sekedar penyebutan, bukan urutan. Ini pendapat mayoritas ulama. Pendapat yang kedua, pendapat minoritas mereka berpendapat bahwasanya hadis ini bukan semata-mata menyebutkan peristiwa, tetapi juga sekaligus urutan. Jadi urutannya memang yang pertama adalah dukhon, yakni asap, kemudian dajjal, kemudian dabbah, dan seterusnya. Yang terakhir, keluar api dari arah Yaman. ini pendapat minoritas para ulama. Di antara ulama yang berpendapat seperti ini adalah Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Jadi Imam Qurtubi berdalil dengan hadis ini, beliau mengatakan bahwasanya yang disebutkan di dalam hadis ini merupakan peristiwa sekaligus urutan. Dan di sana ada yang kemudian pendapat ketiga yang mengatakan bahwasanya hadis ini menunjukkan peristiwa, akan tetapi tidak seluruhnya merupakan urutan. Jadi ada yang benar di sana sebagai urutan, tapi ada juga yang tidak seperti itu. Yang berpendapat seperti ini diantaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, beliau menetapkan bahwasanya tanda kiamat besar terakhir adalah keluarnya api dari arah Yaman, persis sebagaimana yang disebutkan Rasul di dalam hadis ini. Akan tetapi Ibnu Taimiyah Syekhul Islam, ya, beliau berpendapat bahwasanya tanda kiamat besar sebelum munculnya arah api dari arah Yaman, yakni yang kesembilan, adalah tulu asyamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari arah barat. Jadi yang kesembilan menurut Ibnu Taimiyah bukan penenggelaman di Jaziratul Arab, tapi yang kesembilan apa? Terbitnya matahari dari arah barat. Allahu a'lam, dari tiga pendapat ini siapakah yang kemudian lebih mendekati kebenaran. Akan tetapi kita sebagai seorang muslim, di antara kewajiban kita adalah beriman kepada perkara yang gaib. Dan di antara hal gaib yang Rasul alaihi salatu wasalam khabarkan kepada kita adalah tanda-tanda hari kiamat. Kita mulai dari yang pertama, dari 10 yang disebutkan di sini. Ya, kita mulai dari yang pertama sesuai urutan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang pertama adalah asap. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengisyaratkan bahwasanya di antara tanda-tanda kiamat besar adalah asap, kabut yang amat nyata yang meliputi seluruh manusia. Jadi bukan sebagian manusia, tetapi seluruh manusia. Ini harus kita tekankan, ya, karena ada asap, akan tetapi tidak meliputi seluruh manusia, sebagian saja. Misalnya, apabila terjadi kebakaran hutan di Sumatera atau Kalimantan, maka di antara yang terliputi asap kebakaran hutan, manusia-manusia yang berada di Malaysia atau sekitarnya. Tetapi yang terliputi asap kebakaran hutan yang berasal dari Sumatera dan Kalimantan hanya warga Malaysia dan sekitarnya. Asapnya gak nyampe ke Amerika atau yang sepertinya. Tapi asap yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Ad-Dukhan ayat ke-10 sampai ayat yang ke-12 ini, maaf, ayat ke-10 sampai ayat yang ke-11 ini, asap yang meliputi seluruh umat manusia di mana saja mereka berada, sehingga tidak ada tempat lari bagi diri mereka untuk mencari udara yang segar. Bayangkan kalau kemudian ada asap, ya, yang berada di sekitar tempat tinggal kita, akan tetapi tidak ada di tempat yang lain, misalnya kemudian kita mengalami sesak nafas, mungkin kita akan pergi hijrah, mengungsi ke tempat yang udaranya masih bersih. Tapi pada hari kiamat nanti, asap ini akan meliputi seluruh manusia. Dan tidak ada tempat di muka bumi ini, melainkan di sana pasti ada asap tersebut. Sehingga manusia tidak akan mungkin bisa lari mencari udara yang segar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ad-Dukhan ayat ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11. Fartakib yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Maka tunggulah hari ketika langit membawa ad-dukhan, kabut, asap yang sangat nyata. Kita dapat informasi dari sini jemaah, bahwasanya asap tersebut munculnya dari langit. Asap tersebut munculnya dari langit. Kalau asap kebakaran hutan, munculnya dari hutan. Kalau asap kebakaran rumah, munculnya dari rumah. Asap knalpot, munculnya dari knalpot. Tapi ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan ta'tis sama'u bidukhan. Asap tersebut dibawa oleh langit. Yakhshan nas. Yang asap tersebut meliputi manusia, annas. Seluruh manusia terliputi dengan asap itu. Apakah dia muslim ataukah orang-orang kafir? Semuanya kemudian akan diliputi oleh asap tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Hadza azabun alim." Inilah azab yang teramat pedih. Ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama akan tanda-tanda kiamat besar berupa ad-dukhan, asap yang muncul dari arah langit, yang meliputi seluruh manusia, yang merupakan azab yang amat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara tanda kiamat besar yang berikutnya adalah Dajjal. Kita lihat hadis riwayat Imam Muslim di lembaran yang pertama itu. Ya. Hari kiamat tidak akan pernah terjadi sehingga muncul tanda yang jumlahnya 10. Yang pertama asap sudah kita sebut tadi. Kemudian yang berikutnya Dajjal. Jemaah rahimani wa rahimakunullah, Dajjal ini, pembicaraan tentang Dajjal, ya, saya sebutkan dalam beberapa poin agar kemudian memudahkan kita semua. Yang pertama, Dajjal adalah peristiwa terbesar. Dajjal adalah peristiwa terbesar semenjak zamannya Nabi Adam alaihi salam sampai datangnya hari kiamat. Jadi peristiwa yang terbesar, ya, itu bukan runtuhnya menara kembar WTC, bukan. Peristiwa terbesar bukan tenggelamnya kapal Titanic, bukan. Peristiwa terbesar bukan meledaknya Gunung Krakatau, bukan. Tapi peristiwa terbesar yang ada di muka bumi ini adalah munculnya Dajjal. Dari mana kita bisa mengetahui bahwasanya Dajjal adalah peristiwa yang terbesar yang ada di muka bumi? Berdasarkan informasi dari Rasul alaihi salatu wassalam, yang mana Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, ma baina khalqi adama ila qiyamis saati khalqun akbaru minad dajjal. Di antara kejadian Adam, di antara kejadian Adam hingga hari kiamat, tidak ada sesuatu kejadian yang lebih besar daripada Dajjal. Jadi Dajjal adalah tanda-tanda kiamat besar, sekaligus merupakan peristiwa terbesar semenjak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai hari kiamat. Dan Dajjal ini adalah sesuatu yang sangat mengkhawatirkan. Saking mengkhawatirkannya, para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam, para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam, siapapun mereka, yakni bukan cuma Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam saja, tapi siapapun mereka, pernah memperingatkan umatnya akan keberadaan Dajjal. Jadi dari zamannya Nabi Adam terus sampai zaman Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, para nabi dan rasul memperingatkan umatnya akan keberadaan Dajjal. Sebagaimana Rasul alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, inni la unziru qumuhu wa ma min nabi illa anzarahu qawmahu laqad anzaran nuhun qawmahu walakini akulu lakum fihi qawlan lam yakulhu nabiyun liqawmihi ta'lamuna anhu awraun wa anna allaha laysa bil awra. Sesungguhnya aku memperingatkan bahaya Dajjal kepada kalian sebagaimana setiap nabi, kata Rasul alaihi salatu wassalam, setiap nabi telah memperingatkan kepada kaumnya tentang Dajjal. Dan sesungguhnya Nuh, yakni Nabi Nuh alaihi salam, pun telah memperingatkan kaumnya dari Dajjal. Dari sini kita bisa dapat pelajaran bahwasanya setiap nabi dan rasul telah memperingatkan umat mereka akan keberadaan Dajjal. Tidak terkecuali. Dan Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, sesungguhnya Nuh telah memperingatkan kaumnya akan keberadaan Dajjal. Tetapi, kata Rasul alaihi salatu wassalam, aku mengatakan kepada kalian tentang Dajjal dengan suatu perkataan yang belum pernah disampaikan oleh nabi-nabi yang lain kepada kaumnya. Jadi seluruh nabi dan rasul telah mengingatkan kepada umatnya akan bahaya Dajjal. Dan Rasul alaihi salatu wassalam juga memperingatkan umatnya, yakni umat Islam, akan bahaya Dajjal. Tapi di sana ada informasi tambahan yang disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam tentang Dajjal. Yang informasi ini tidak pernah disampaikan oleh nabi-nabi yang lain kepada umatnya. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran akan keutamaan Rasul alaihi salatu wassalam dibanding nabi-nabi yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala beritahukan kepada seluruh nabi dan rasul akan keberadaan Dajjal. Dan seluruh Nabi dan Rasul menginformasikan hal tersebut kepada umatnya. Bersamaan dengan itu, ada satu informasi yang disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam kepada umatnya, yang mana informasi ini belum pernah disampaikan oleh nabi-nabi sebelum beliau. Ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan Rasul alaihi salatu wassalam dan umat Islam. Allah subhanahu wa ta'ala berikan keutamaan kepada Rasul alaihi salatu wassalam berupa keutamaan ilmu dibanding para nabi-nabi yang lain. Kita tidak katakan nabi-nabi yang lain tidak berilmu. Tidak begitu. Tetapi yang kita katakan adalah bahwasanya Rasul alaihi salatu wassalam mendapatkan ilmu tambahan dibanding nabi-nabi yang lain. Apa yang Rasul alaihi salatu wassalam sampaikan kepada umatnya, yang ini tidak disampaikan, yakni tidak diberitahukan oleh nabi-nabi yang lain kepada kaumnya. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, ta'lamuna annahu awra. Ketahuilah bahwasanya dajjal itu buta matanya. Wa anna allaha laysa bil a'war. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah buta matanya. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwasanya dajjal memiliki mata, akan tetapi matanya buta. Sekaligus ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki mata dan matanya maha melihat, sedangkan mata Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan keagungan dan kebesaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan Allah subhanahu wa ta'ala punya sifat maha melihat. Inna allaha sami'ul basir. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar, lagi juga dia maha melihat. Laisa kamislihi syai'un wa huwa sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar dan juga dia maha melihat. Sami'ul basir. As-sami' maha mendengar. Al-basir maha melihat. Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat. Melihat dengan apa? Dengan mata. Karena Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah buta. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tajri bi ayunina, maka kapal tersebut, yakni kapalnya Nabi Nuh alaihi salam, berlayar di bawah kepengawasan penglihatan mata kami, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini ada faidah tambahan yang semestinya kita perhatikan baik-baik. Di balik hadis ini ada rahasia apa? Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan bahwasanya dajjal itu buta, sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah buta. Maka rahasianya adalah agar jangan sampai seorang muslim tertipu dengan keluar biasaan yang mampu diperbuat dajjal. Nanti kita akan lihat bahwasanya dajjal mampu melakukan hal yang luar biasa. Dia bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, bisa mendatangkan hujan, bisa menghidupkan orang mati, bisa menghidupkan orang mati. Ini dajjal. Dajjal bisa mendatangkan hujan, bisa menghidupkan tumbuh-tumbuhan, bisa menghidupkan orang mati. Yang sifat-sifat ini Itu pada hakikatnya adalah sifat-sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Menghidupkan sesuatu, mematikan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul alaihi salatu wassalam sebutkan ini dengan hikmah agar kita mengambil pelajaran, agar jangan sampai kaum muslimin, terutama kaum muslimin nanti di penghujung zaman, tertipu dengan keluar biasaan yang mampu diperbuat dajjal, sehingga menganggap bahwasanya dajjal adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min zalik. Jemaah rahimani wa rahimakunullah, ketika kita kemudian berdoa di penghujung tasyahud sebelum salam, maka kita akan berdoa dengan memohon perlindungan kepada Allah dari empat perkara. Di antaranya adalah berlindung dari fitnah dajjal. Ya. Dan di dalam doa tersebut kita akan menyebutkan wa min fitnati masihid dajjal. Begitu ya. Kalau kita sholat, ya, kita setelah tasyahud, maka disunnahkan, yakni maknanya ini tidak wajib, disunnahkan, yakni tidak wajib, untuk membaca doa perlindungan kepada Allah dari empat perkara. Dari empat hal tersebut, kita akan menyebutkan di dalamnya, wa min fitnati masihid dajjal, dari fitnah al-masih ad-dajjal. Lalu kenapa disebut al-masih ad-dajjal? Jemaah rahimani wa rahimakumullah, lafaz al-masih, al-masih, kita ingat ya, kalau disebut lafaz al-masih, terbayang juga pada diri kita Nabi Isa al-Masih alaihi salam. Maka Nabi Isa pun disebut sebagai al-Masih Isa alaihi salam. Lafaz al-Masih pada hakikatnya maknanya adalah terhapus. Terhapus. Kenapa dajjal disebut al-masihud dajjal? Karena sebelah matanya terhapus, yakni maknanya sebelah matanya buta. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, inna dajjala mamsuhul ain, inna dajjala mamsuhul ain, sesungguhnya dajjal mamsuhul ain, mamsuh yakni terhapus matanya. Lafaz mamsuh di sana saya cetak tebal, ya, itulah ya yang kalau kita baca sebagai al-masihud dajjal, mamsuhul ain, sesungguhnya dajjal itu terhapus matanya. Maknanya dajjal memiliki mata akan tetapi buta sebelah matanya. Kalau datang pertanyaan, kenapa Nabi Isa alaihi salam disebut Al-Masih Isa alaihi salam? Karena dalam sebuah hadis, ini tambahan, ya nanti kita akan berbicara tentang Nabi Isa alaihi salam insyaallah taala. Kenapa Nabi Isa alaihi salam disebut Al-Masih Isa alaihi salam? Karena Nabi Isa alaihi salam terhapus telapak kakinya. Dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani disebutkan bahwasanya Rasul alaihi salatu wasalam bersabda, Nabi Isa alaihi salam mamsuhul qadamain, mamsuh qadamainnya, yakni terhapus telapak kakinya. Jadi Bu, kita ini punya telapak kaki ada celokannya, apa itu namanya? Apa namanya? Eh? apa namanya itu bu? Bukan, maksud saya ini apa namanya ada jeglukan apa jeglukan? Ada lekukan telapak kaki kita ini betul? Ada yang lebih menjorok, ada yang ke dalam gitu ya? Telapak kaki kita ini nggak rata gitu maksudnya ya? Nah Nabi Isa alaihissalam kata Rasul alaihissalam mamsuhul qadamain, telapak kakinya itu terhapus, yakni telapak kakinya rata. Jadi telapak kakinya itu nggak ada yang lebih tinggi, lebih rendah, tapi telapak kakinya itu rata. Makanya Isa alaihissalam disebut Al-Masih karena telapak kaki beliau alaihissalam itu rata telapak kakinya. Insyaallah nanti kita akan sebutkan ya pembicaraan tentang Nabi Isa alaihissalam di tempatnya pada waktunya insyaallah taala. Ya. Lalu di mana Dajjal akan keluar? Di mana Dajjal akan keluar? Dajjal akan keluar di suatu tempat. Ya. Antara Syam dengan Irak. Irak sebagaimana yang kita maklumi pada hari ini, Irak. Adapun Syam, apabila disebutkan Syam, maka pada hari ini Syam terbagi menjadi 4 negara. Kalau dulu disebut Syam. Tapi Syam pada hari ini menjadi 4 negara. Yang pertama Palestina, yang kedua Yordania, yang ketiga Lebanon, Palestina, Yordania, Lebanon, dan yang keempat Suriah. Jadi kalau zaman dulu itu disebutnya Syam. Ya. Kalau zaman dulu disebutnya Syam, tapi pada hari ini Syam itu 4 negara. Yakni Lebanon, Palestina, Yordania, dan Syria, Suriah. Dajjal akan keluar di suatu tempat antara Syam dengan Irak. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya Rasul alaihi salatu wasalam bersabda innahu kharijun khallatan bainasyami wal Irak, bahwasanya Dajjal akan keluar di antara Syam dan Irak. Fa'atha yaminan wa'atha shimalan, dan Dajjal akan mengacau ke arah kanan, ke arah kiri. Yakni kemunculan Dajjal ini akan membawa kekacauan di atas muka bumi. Mengacau ke kanan, mengacau ke kiri. Kemudian Rasul alaihi salatu wasalam bersabda, ya ibadallahi fathbutu, wahai hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, teguhlah kalian. Kulna ya Rasulullah, wa ma labsuhu fil ardi. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, berapa lama dia tinggal di muka bumi? Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan arba'una yauman, 40 hari. Enggak lama 40 hari ya, 1 bulan 10 hari. Enggak gitu juga. Rasul katakan yaumun kasanatin, 1 hari seperti 1 hari seperti 1 tahun. Wa yawmun kasyahrin, 1 hari seperti 1 bulan. wa yaumun ka jum'atin, satu hari seperti satu Jumat, dan hari-hari lainnya seperti hari-hari biasa kalian. Jadi ya, keberadaan Dajjal di atas muka bumi ini 37 hari, satu pekan, satu bulan, satu tahun. Jadi satu tahun, sebulan, seminggu, ditambah 37 hari. Berapa hari itu jadinya? Ya hitung aja sendiri ya. Jadi keberadaan Dajjal di atas muka bumi ini 40 hari kata Rasul alaihi salatu wassalam. Yang mana dari 40 hari itu satu hari bagaikan satu tahun. Satu hari bagaikan satu bulan. Satu hari bagaikan satu pekan. Adapun sisanya yakni 37 hari yang lain seperti hari-hari kalian pada hari ini. Berarti keberadaan Dajjal di atas muka bumi ini satu tahun, satu bulan, satu pekan, ditambah 37 hari. Iya. Dajjal punya sifat fisik selain buta. Ya. Dan butanya itu bukan dua matanya buta dua-duanya, enggak. Tapi salah satunya. Ya. Dajjal itu bukan dua-duanya buta, tetapi salah satu matanya buta. Sedangkan yang lain melihat. Dan Dajjal punya sifat fisik. Yakni di antara sifat fisiknya adalah maktub, yakni tertulis di antara kedua matanya huruf kafara. Rasul alaihi salatu wasa mengatakan maktubun baina ainaihi kafara. Tertulis di antara kedua matanya huruf kafara. Yang kalau dibaca kafara ini, kalau digabungkan kafara ini, maka dibacanya menjadi kafir. Iya. Jadi kalau kafara ini digabungkan, maka dibacanya menjadi kafir. Sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, bahwasannya Dajjal membawa kerusakan yang amat besar, amat banyak di muka bumi. Rasul alaihi salatu wasalam beliau bersabda, "Tsumma ya'ti qauma fayaquhum fayurudduna alaihi qawlahu." Maka ketika Dajjal ini telah turun antara Syam dan Irak, dia mendatangi suatu kaum dan mengajak mereka, yakni mengajak mereka untuk menjadi pengikutnya. Mengajak mereka untuk menjadi pengikutnya. Fayurudduna alaihi qawlahu. Maka kaum tersebut percaya padanya. Lihat ibu, jemaah rahimani wa rahimakumullah. Iya. Jadi dari sabda Rasul alaihi salatu wassalam ini kita dapat pelajaran yang sangat berharga, bahwasanya Dajjal akan mendatangi suatu kaum mengajak mereka untuk percaya kepada dia, dan ada saja orang yang percaya kepada Dajjal. Dan begitulah secara kenyataan. Kadang-kadang terbersit pada diri kita, kok ada orang yang percaya ya kepada si fulan, dan si fulan itu mengaku sebagai nabi setelah Muhammad. Kadang-kadang heran kita ini sebagai orang gitu ya. Kok bisa ada orang yang percaya bahwasanya dia nabi? Kan gak satu atau dua orang yang ngaku sebagai nabi setelah Rasul alaihi salatu wassalam. Gak satu dua orang yang ngaku sebagai nabi setelah Rasul alaihi salatu wassalam. Bahkan ada yang ngaku sebagai malaikat. Bahkan yang lebih ngawurnya ada lagi yang ngaku sebagai Jibril. Dan yang lebih mengherankan lagi, ada aja yang percaya. Coba lihat sekte yang didirikan oleh Lia Aminuddin. Sekte yang didirikan oleh Lia Aminuddin. Awal muasalnya dia mengaku sebagai wali. Datang banyak orang belajar sama dia, sama Lia Aminuddin ini. Dia bikin padepokan, makin ramai orangnya, naik derajatnya. Ini bukan naik sebenarnya ya, makin ngawur sebenarnya ya. Yang asalmu asalnya wali, mulai ngaku jadi nabi. Tambah rame, dinasehatin, sempat masuk penjara, bebas, keluar bukannya bertobat, ngaku jadi Jibril. Bayangkan, ada orang ngaku sebagai nabi setelah Rasul alaihi salatu wassalam, bahkan kemudian ada orang yang ngaku sebagai Jibril, ada aja pengikutnya yang percaya. Jadi, sebagaimana orang-orang yang menyerukan al-haq pun akan ada yang mengikutinya, sebagaimana yang menyeru kepada kebatilan pun ada orang yang mengikutinya. Ini adalah sebuah perkara kauniyah yang berjalan di atas muka bumi. Ketika Rasul alaihi salatu wasalam telah sebutkan ciri-ciri Dajjal seperti ini, dia akan membuat kerusakan. Di matanya itu ada tulisan kafir di antara kedua matanya. Matanya itu buta sebelahnya. Dia akan turun di antara Irak dengan Syam. Dia akan bikin kekacauan. Dan dia ini Dajjal yang kita wajib berlindung kepada Allah dari fitnahnya. Tapi ada aja orang yang mengikutinya. Maka dia pergi mendatangi suatu kaum dan mengajak mereka, dan kaum tersebut percaya padanya. Kaum tersebut percaya padanya. Kemudian kata Rasul alaihi salatu wasalam, "Fayansarifu anhum fayusbihuna mumlihin." Laisa bi'aidihim syai'un min amwalihim. Maka Dajjal mulai kemudian dia memperagakan dalam tanda kutip kehebatannya. Apa yang dia peragakan di hadapan manusia? Dia menyuruh langit untuk menurunkan hujan dan menyuruh bumi segera mengeluarkan tumbuhan. Mulai dia memperagakan kehebatannya. Dia katakan kepada langit, "Yamru bil khariyabin, turunkan hujan." Fayaqulullaha akhrijikun nuzat. Dia katakan kepada bumi, keluarkan harta perbendaharaanmu. Maka turun dari langit hujan. Keluar harta-harta perbendaharaan bumi. mulai dari emasnya, peraknya, segala macam, disuruh keluar oleh Dajjal, keluar semua itu. Dari sini kita bisa dapat pelajaran bahwasanya kesanggupan, kemampuan melakukan hal yang aneh-aneh itu tidak mencerminkan seseorang tersebut pasti berada di atas kebenaran. Kaum muslimin pada hari ini, jemaah rahimani wa rahimakumullah, ya, di antara hal yang memprihatinkan adalah sebagian di antara mereka gampang sekali tertipu dengan orang-orang yang pandai menampilkan hal-hal yang aneh, hal-hal yang ajaib, hal-hal yang di luar kebiasaan. Ada yang katanya mampu terbang ke Mekah atau ke Madinah untuk mengerjakan sholat Jumat dari Indonesia katanya. Ada yang katanya apabila dia meminum khamar, hakikatnya khamar, tapi kemudian setelah sampai ke tenggorokannya berubah jadi madu. Ada yang katanya sanggup sholat di atas air. Dan umat Islam sebagiannya tertipu dengan orang-orang model seperti ini dan menganggap bahwasanya yang model-model seperti ini merupakan bentuk kesolehan orang tersebut, kebaikan orang tersebut. Lihat bagaimana Dajjal, manusia yang paling jelek, yang paling rusak, membawa kerusakan di muka bumi ini, dia mampu melakukan berbagai macam hal yang luar biasa. Ini tidak menunjukkan bahwasanya Dajjal berada di atas kebenaran. Dajjal mengatakan kepada langit, turun hujan, turun hujan. Dajjal mengatakan kepada bumi, keluarkan perbendaharaanmu, keluar perbendaharaan bumi. Dajjal mengatakan kepada hewan-hewan ternak, gemuk, gemuk mereka semua. Hewan-hewan ternaknya. Dajjal mengatakan kepada hewan-hewan ternak, penuh kantung susunya, penuh kantung susunya. Luar biasa. Tinggal ucap. Turun hujan, hujan turun. Keluar emas itu dari muka bumi, dari dalam bumi. Gemuk ini hewan-hewan ternak, langsung gemuk hewan-hewan ternak. Penuh kantung susunya, penuh kantung susunya. Kemudian kata Rasul alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan, kemudian Dajjal ini pergi kepada kaum yang lain. Pergi kepada kaum yang lain. Dan mengajak mereka, mengajak kaum tersebut agar menjadi pengikutnya. Tapi apa? Kaum tersebut menolaknya. Kaum tersebut menolaknya. Mereka tidak mau menjadi pengikut Dajjal. Lalu mereka ditinggalkan oleh Dajjal. Dajjal pergi dari sisi mereka. Maka tiba-tiba daerah tersebut menjadi kering. Tidak ada sedikit pun kekayaan pada diri mereka. Bagi yang tidak beriman kepada Dajjal, setelah dia ajak, maka kemudian daerahnya menjadi kering. Tidak ada kekayaan yang keluar dari dalam bumi. Hewan-hewan menjadi kurus dan yang lainnya. Kemudian Dajjal memanggil seorang pemuda dari kaum tersebut. memanggil seorang pemuda dari kaum tersebut. Jadi kaum yang menolak beriman kepada Dajjal, ada kaum yang menolak beriman kepada Dajjal, ada seorang pemuda yang dipanggil oleh Dajjal. Kemudian Dajjal mengatakan, apakah sekarang engkau beriman kepadaku? Akan tetapi sang pemuda itu mengatakan, sungguh saya tidak percaya denganmu. Maka oleh Dajjal dipotong menjadi dua anak muda ini. Bayangkan ini ada orang, anak muda yang dipanggil oleh Dajjal sambil mengatakan, apakah engkau beriman kepadaku? Anak muda ini mengatakan, tidak, saya tidak beriman kepadamu. Maka Dajjal memotong anak muda ini menjadi dua bagian. Yang mana bagian yang satu dengan bagian yang lain dipisahkan dengan jarak yang jauh. Yang satu mungkin dilempar ke kanan, yang satu dilempar ke kiri. Enggak dekat-dekat itu bagian dua itu. Kemudian dipanggil anak muda yang sudah mati itu, yang dibelah dua oleh dia ini, dipanggil oleh Dajjal. Maka datanglah pemuda itu yang sudah dibelah ini, datang lagi dengan wajah yang berseri-seri sambil tertawa. Lihat bagaimana Dajjal punya sifat mampu menghidupkan sesuatu yang mati. Sudah barang tentu ini dengan izin Allah. Kalau Anda bertanya, jemaah rahimani wa rahimakumullah, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala, jadikan Dajjal memiliki kemampuan yang luar biasa ini? Atau mungkin kalau kita sederhanakan lagi pertanyaannya, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan makhluk seperti Dajjal? Ini kan gak bagus makhluk kayak Dajjal ini. Belum lagi kemampuannya yang luar biasa. Ada hikmah apa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk seperti ini? Punya kemampuan yang luar biasa seperti ini, ada hikmah apa? Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, sudah barang tentu sebagai seorang muslim mereka mematrikan di dalam hatinya bahwa apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perbuat sudah barang tentu pasti ada hikmah di baliknya, yakni tidak akan mungkin apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perbuat, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan itu kosong dari hikmah. Pasti ada hikmah di balik mengapa Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan makhluk Dajjal yang punya sifat dan kemampuan seperti Dajjal. Kenapa? Ada di antara hikmah yang kita bisa gali dan kita ketahui, ada juga hikmah yang kita tidak ketahui. Akan tetapi pasti ada hikmah di balik mengapa Allah Azza wa Jalla menciptakan Dajjal. Di balik hikmah yang mampu kita ketahui, di balik Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk seperti Dajjal, yang pertama, agar menjadikan kita sebagai seorang muslim bergantung sepenuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat jemaah, kita tahu bahwasanya di dalam sholat setelah tasyahud, sebelum salam, kita disyariatkan untuk membaca doa perlindungan kepada Allah dari 4 macam fitnah. Di antara fitnah yang kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni fitnah Al-Masihud Dajjal. Ini isyarat bahwasanya hikmah di balik Allah Azza wa Jalla ciptakan Dajjal agar kita sebagai kaum muslimin banyak-banyak memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah-fitnah semisal Dajjal dan bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Dan ibu, kalau kita berdoa, mungkin akan ada yang bertanya atau bermasalah, loh gimana Ustaz? Gimana dengan orang yang mati sebelum ketemu Dajjal? Faidahnya apa berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal? Kan begitu ya? Misalnya ada orang-orang yang mati sebelum sempat ketemu Dajjal. Lalu faedahnya apa dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia dari fitnah Dajjal, padahal dia mati sebelum bertemu Dajjal. Faedahnya apa? Maka faedahnya terpatri dalam ganjaran doanya. Kita tahu ibu, doa itu ya, semisal, ya Allah lindungilah aku dari fitnah Dajjal, ini fungsinya ada dua. Fungsinya adalah untuk berlindung kepada Allah dari fitnahnya Dajjal, ini yang pertama. Dan yang kedua, fungsinya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk amal soleh doa. Makanya jemaah rahimani wa rahimakunullah, orang yang berdoa kata Rasul alaihi salatu wassalam, pada hakikatnya mereka tidak akan pernah merugi. Orang yang berdoa ya mau diijabah atau tidak diijabah oleh Allah, sebenarnya perkataan tidak diijabah oleh Allah doanya ini agak kurang tepat, karena doa hamba itu pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman permasalahannya apakah sudah pantas untuk diijabah atau belum? Lalu kapankah diijabahnya? Apakah di bumi atau nanti di akhirat kelak? Kan begitu. Maka Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan akan diberikan salah satu dari 3 perkara. Ini sabda Rasul alaihi salatu wasallam. Tidaklah seseorang hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan akan Allah Subhanahu wa taala berikan salah satu dari 3 perkara. Yastajibu lahu. Yang pertama, Allah akan ijabah doa hamba tersebut. Allah ijabah. Seorang hamba memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, Allah ijabah permintaannya. Iya. Yang kedua kata Rasul alaihi salatu wasalam, wa yakhlifu khairun minhu, mengganti dengan sesuatu yang lebih baik dari permintaannya. Nah ini ibu, kadang-kadang saya, kita ini punya buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah, misalnya minta, ya Allah berikanlah aku ini dan itu. Kita tunggu-tunggu, kok yang kita minta itu enggak datang, enggak Allah Azza wa Jalla ijabah permintaan kita. Mulai kita punya buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik, summa nauzubillah. Bisa jadi tidak Allah Azza wa Jalla ijabah permintaan kita yang ini dan itu tadi akan tetapi dia berikan sesuatu yang lebih baik. Yang lebih baik, Bu, bukan yang lebih sedikit dari yang diminta. Karena Allah Subhanahu wa taala punya sifat Rahman dan Rahim. Maka yang diberikan oleh Allah pasti yang lebih baik, bukan yang lebih sedikit dari apa yang kita minta. Bisa jadi seorang hamba, ya Allah berikanlah aku harta. Tidak Allah ijabah permintaan hartanya. Kenapa? Karena Allah tahu kalau Allah Azza wa Jalla ijabah permintaan dia memiliki harta, dia bisa lupa daratan. Mulai kemudian meninggalkan sholat. Atau kemudian macam-macam. Allah Maha tahu. Ada seseorang yang meminta kepada Allah, ya Allah mintakanlah, ya Allah berikanlah kepadaku misalnya perbendaharaan dunia. Allah tidak ijabah, Allah jadikan dia orang fakir misalnya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengganti permintaan dia, yakni permintaan dunianya, dengan sesuatu yang lebih baik bagi dirinya. Misalnya kekhusyuan di dalam ibadah. Siapa di antara kita yang berani mengatakan kekhusyuan dalam ibadah sesuatu yang tidak berharga dibanding harta? Kekhusyuan di dalam ibadah itu sesuatu yang lebih berharga dibanding harta. Iya. Makanya Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan tidaklah seorang hamba meminta kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan pasti Allah Subhanahu wa taala ijabah permintaannya. Atau Allah Subhanahu wa taala ganti dengan sesuatu yang lebih baik dari apa yang dia minta. Dan yang terakhir, yang ketiga, salah satu dari yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala simpan sebagai perbendaharaan untuknya di akhirat kelak. Yakni Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya ganjaran untuk dia nikmati di akhirat kelak. Maka seseorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala hakikatnya enggak pernah rugi. Kalau tidak diijabah, Allah Subhanahu wa taala ganti dengan sesuatu yang lebih baik, atau kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai ganjaran bagi pemilik doa di akhirat kelak. Jadi kalau kemudian ada seseorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah lindungilah aku dari fitnah Al-Masihid Dajjal, dan dia mati sebelum berjumpa dengan Al-Masihid Dajjal, faidahnya apa? Faidahnya sebagai ganjaran atasnya nanti di akhirat kelak berupa pahala. Itu hikmahnya. Di antara hikmahnya, mengapa Allah Subhanahu wa taala jadikan ada makhluk seperti Dajjal, yakni sebagai sebab turunnya Nabi Isa alaihi salam. Dan turunnya Nabi Isa alaihi salam ini mematahkan anggapan batil orang-orang Nasrani yang memiliki sangkaan Nabi Isa telah dibunuh dan disalib. Jadi orang-orang Nasrani punya persangkaan batil bahwasanya Nabi Isa alaihi salam dibunuh dan disalib. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin yusibbulahum." Tidaklah Isa alaihi salam itu berhasil mereka bunuh. Tidak juga Isa alaihi salam itu berhasil mereka salib. Yang mereka bunuh dan yang mereka salib hakikatnya adalah seseorang yang Allah Subhanahu wa taala serupakan dengan Isa di hadapan mereka. Jadi Nabi Isa alaihi salam, nanti kita akan baca hadisnya insyaallah, adalah orang, satu-satunya orang yang nanti akan membunuh Al-Masih Dajjal. ada seseorang yang kemudian dicurigai oleh Umar ibn Khattab, dia ini dajjal. Maksudnya dajjal ini, Umar ibn Khattab curiga, ini orang kayaknya dajjal ini, Umar ibn Khattab. Orang tersebut namanya Ibnu Sayyad. Siapa? Ibnu Sayyad. Umar ibn Khattab curiga orang ini jangan-jangan dajjal. Kemudian dia menjumpai Rasul alaihi salatu wasalam. Ya Rasulullah, ada Ibnu Sayyad. Secara fisiknya kayak dajjal, Bu. Matanya buta sebelah. Rambutnya aut-autan gitu, si Ibnu Sayyad ini ya. Secara fisiknya mirip kayak dajjal. Umar curiga, jangan-jangan ini dajjal. Berdasarkan informasi yang telah dia dengar dari Rasul alaihi salatu wasalam. Dia berkata kepada Rasul alaihi salatu wasalam, ya Rasulullah, apakah engkau sudah pernah melihat Ibnu Sayyad? Sudah, wahai Umar ibn Khattab. Kemudian Umar ibn Khattab mengatakan, ya Rasulullah, apakah dia dajjal? Kalau iya, izinkan aku untuk membunuhnya. Ini kata Umar ibn Khattab kepada Rasul alaihi salatu wasalam. Izinkan aku untuk membunuhnya, wahai Rasulullah. Maka apa kata Rasul alaihi salatu wasalam? Apabila Ibnu Sayyad itu betul-betul dajjal, maka engkau tidak akan sanggup untuk membunuhnya, wahai Umar. Karena satu-satunya orang yang akan membunuh Dajjal adalah Nabi Isa alaihi salam. Jadi Rasul mengatakan kepada Umar ibn Khattab, andai kata betul Ibnu Sayyad itu Dajjal, maka engkau tidak akan sanggup untuk membunuhnya. Lihat jemaah rahimani wa rahimakumullah. Ini di antara hikmah mengapa Allah Subhanahu wa taala ciptakan makhluk semisal dajjal, agar seorang muslim itu penuh bergantungnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar seorang muslim dia bisa mengetahui akan kebenaran agama yang dia miliki dan kebatilan agama Nasrani. Agar seorang muslim mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk doa. Agar seorang muslim beriman kepada kebenaran sabda Rasul alaihi salatu wasalam dan seterusnya. Banyak hikmah. Jadi tidak ada perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang sia-sia. Enggak ada perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada manfaatnya. Pasti ada manfaatnya. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan, pengikut dajjal sangat banyak. Banyak pengikut dajjal ini. Dan kebanyakan mereka adalah wanita dan kaum Yahudi. Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, yanzilud dajjalu fi hadzihi sabakhati bi miraqanata fayakunu aktsara man yakhruju ilaihi an-nisa. Dajjal akan turun di lembah Mirqanah ini. Yakni maksudnya dajjal akan singgah di suatu lembah di daerah Mirqanah. Kemudian kata Rasul alaihi salatu wasalam, fayakunu aktsara man yakhruju ilaihi an-nisa. Kebanyakan yang datang kepadanya, yakni datang kepada dajjal ini, menjadi pengikut dajjal adalah kaum wanita. Hatta inar rajula la yarji'u ila hammihi wa ila ummihi wa ibnatihi wa ukhtihi wa ammatihi fayusiquha ribatan mahafadzatan an takhruja ilaihi. Hingga seorang laki-laki akan kembali menemui sahabat karibnya, ibunya, anak perempuannya, saudarinya, bibinya, untuk meneguhkan hati mereka. Karena khawatir mereka akan pergi menemui Dajjal. Rasul alaihi salatu wasallam katakan seperti itu. Bahwasanya Dajjal akan singgah di sebuah lembah namanya Mirqana. Dan lembah Mirqana ini umahat, rahimani wa rahimakumullah, ibu-ibu, pada hari ini tidak ada. Pada hari ini tidak ada lembah Mirqana ini. Dan ini tidak mengherankan, karena ada yang zaman dahulu tidak ada, zaman sekarang ada. Ada yang zaman sekarang ada, zaman nanti hilang. Seperti itu. Seperti kita katakan tadi, negara zaman dulu ada Syam, tapi Syam sekarang gak ada lagi. Adanya Air, adanya Lebanon, Suria, Palestine. Zaman dulu ada yang namanya Andalus, sekarang Andalus itu udah gak ada lagi. Berganti jadi Spanyol dan Portugal. Zaman sekarang gak ada, bisa jadi zaman besok ada. Seperti kita ingat ya, 30 tahun yang lalu gak ada provinsi Bangka Belitung. Sekarang ada provinsi Bangka Belitung. Yang dimaksud tidak ada itu, tidak ada namanya. Tempatnya sudah ada, Mirqana ini. Tempatnya sudah ada. Tapi sekarang di mana, Allahu a'lam. Persis seperti tembok yang didirikan oleh Zulkarnain. Tembok itu ada sekarang, tapi di mana, Allahu a'lam, Allah yang Maha tahu. Yang tembok itu di antara dua gunung yang sangat tinggi, yang menjadi pembatas antara manusia dengan Ya'juj Ma'juj. Nanti kita akan bicara tentang Ya'juj Ma'juj. Jadi Zulkarnain, ketika sampai dia ke dua gunung yang sangat tinggi, dia buat tembok dari campuran besi tembaga, atau yang semisalnya, dia cor antara dua gunung tersebut yang membatasi antara manusia dengan Ya'juj dan Ma'juj. Dan ini, tembok ini ada di muka bumi, Bu. Dan dia bukan tembok Cina. Tembok Cina bukan dari besi, Bu. Banyak juga orang yang mengatakan tembok yang dibuat Zulkarnain tembok Cina. Lah, Allah Subhanahu wa taala jelas-jelas mengatakan bahwa tembok tersebut terbuat dari besi kok. Emang tembok Cina dari apaan? Iya. Tapi para ulama mengatakan Mirqana ini sekarang belum ada, tapi kira-kira tempatnya ini di luar tanah haram. Antara Mekah dengan Madinah. Di luar tanah haram. Antara Mekah dan Madinah. Di mana di sana, yakni di antara Mekah dan Madinah tersebut. Ya. Dajjal akan singgah, mampir. Ya. Dajjal akan singgah. Setelah sebelumnya dia berusaha masuk ke Mekah dan berusaha masuk ke Madinah. Jadi Dajjal berusaha masuk ke Mekah, berusaha masuk ke Madinah. Akan tetapi ketika dia berusaha masuk ke Mekah atau berusaha masuk ke Madinah, dia tidak bisa masuk ke Mekah, tidak bisa masuk ke Madinah. Disebabkan bahwasanya di pintu-pintu masuk kota Makkah dan kota Madinah, kata Rasul alaihi salatu wasalam, dijaga oleh para malaikat. Jadi pintu-pintu masuk Makkah Madinah itu dijaga oleh para malaikat. Ketika Dajjal pengen masuk ke sana, dihalang-halangi oleh malaikat. Maka Dajjal berdiri di suatu tempat antara Mekah dengan Madinah, yang diketahui lembah tersebut namanya Mirqana. Dan kemudian dia menghentakkan kakinya sambil mengatakan, "Ukhrujun nas," keluar manusia. Maka orang-orang yang memiliki penyakit di dalam hatinya dan tinggal di Mekah atau Madinah akan keluar dengan sebab diperintah oleh Dajjal. Jadi penduduk Mekah Madinah, Bu, penduduk Mekah Madinah adalah penduduk yang dijaga oleh fitnah Dajjal. Karena apa? Karena Dajjal gak bakalan bisa masuk kota Mekah, kota Madinah. Tapi Dajjal akan singgah di sebuah tempat yang namanya Mirqana, dan mengatakan kepada orang-orang, "Keluarlah kalian." Maka orang-orang yang punya penyakit kemunafikan atau menyembunyikan kekufuran dan tetap tinggal di Mekah atau Madinah dengan sendirinya atas perintah Dajjal itu keluar dan mengikuti Dajjal. Dajjal akan turun di lembah Mirqana ini. Kebanyakan yang datang kepadanya adalah kaum wanita, hingga seorang laki-laki akan kembali menemui sahabat karibnya, ibunya, anak perempuannya, saudarinya, bibinya, untuk meneguhkan hati mereka, yakni datang kepada temannya, ibunya, anak perempuannya, saudarinya, bibinya, untuk meneguhkan hati mereka, untuk memperingatkan mereka agar tidak menjadi pengikut Dajjal, jangan jumpa Dajjal, dan seterusnya. Dan kebanyakan pengikut Dajjal adalah kaum Yahudi. Dan ibu jemaah rahimani wa rahimakunullah, ketika kita berbicara tentang hari kiamat, maka di sana hanya tersisa dua pengikut agama. Saya katakan agama pada hari ini, ya, ada agama samawi, ada agama arbi. Agama samawi itu agama yang bersumber asal muasalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yakni Yahudi, Nasrani dan Islam, itu agama samawi. Tapi nanti pada hari kiamat hanya tinggal ada dua agama samawi, yakni Yahudi dan Islam. Lalu agama Nasrani kemana? Sudah punah sebelumnya. Jadi orang-orang Nasrani, Bu, itu tidak menjumpai hari kiamat. Kenapa? Sudah punah sebelumnya. Udah enggak ada. Maka pertempuran besar nanti pada hari kiamat antara kaum muslimin dengan orang Yahudi. Sampai-sampai kata Rasul alaihi salatu wasalam, ada sebongkah batu yang berseru kepada kaum muslimin, "Ya muslim khalfi yahud uktuluhu." Eh, orang muslim, kata nih batu, lagi ngumpet di belakangku orang Yahudi, bunuh dia. Batu ngomong, ngasih tahu bahwasannya orang Yahudi lagi ngumpet di belakangnya. Dan Rasul alaihi salatu wasalam katakan, Wa qulu hajar wa syajaratan yaquluna hakaza," bahwasanya setiap batu dan tanam-tanaman akan mengucapkan kalimat seperti itu. Yakni kalau ada orang Yahudi ngumpet di balik batu atau di balik pohon, maka pohon atau batu tersebut akan mengatakan kepada orang Islam, Islam, wahai muslimin, ini di belakang saya nih, di belakang ane nih ada Yahudi lagi ngumpet, bunuh dia." illa syajaratul gharqat, kecuali pohon gharqat. Fa inna syajaratay yahud, karena pohon gharqat itu pohonnya Yahudi. Jadi kalau pohon gharqat enggak ngomong, Bu, di belakangnya ada orang Yahudi ngumpet. Tapi pohon dan batu yang lain akan berbicara. Maka peperangan nanti di akhir zaman antara kaum muslimin yang dipimpin oleh Imam Mahdi akan menghadapi orang Yahud. Adapun orang Nasrani sudah punah, Bu. Dan tanda-tanda kepunahan orang Nasrani makin tampak belakangan ini. Lihat, semakin banyak orang-orang Nasrani yang berpindah agama menjadi Islam di barat dan di timur negeri ini. Bahkan dikatakan, saya sempat baca di internet, bahwasanya agama Islam akan menjadi agama kedua mayoritas di Eropa pada tahun sekitar 2055, Allahumma amin. Sekitar tahun 2055 sampai 2065, agama Islam akan menjadi agama terbesar kedua di Eropa. Padahal sekarang agama Islam minoritas di sana. Tapi kita lihat, banyak sekali orang-orang yang masuk Islam. Bahkan saya baca juga di tulisan tersebut, umat Islam itu mengalami peningkatan signifikan di beberapa negara seperti Perancis, Jerman, Inggris, sampai masuknya Islam itu bertambah sekitar 10-15% per tahun. Coba. Iya. Maka di sini Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, yatba'ud dajjal min yahudi asbahan sab'una alfan alaihimu tiyalisatu, akan mengikuti dajjal dari Yahudi Asbahan 70 ribu orang yang memakai pakaian at-tayalisah, seragam. Asbahan itu adalah daerah yang sekarang masuk ke Iran. Kalau dulu Persia, Bu. Kita kenal ada sahabat-sahabat yang nisbatnya kepada Persia, seperti semisal Salman Al-Farisi. Al-Farisi itu Persia. Persia pada hari ini berubah namanya menjadi Iran. Nah, Asbahan itu sebuah tempat di daerah Parsi, Persia, Iran pada hari ini. Sampai hari ini kota Asbahan masih ada. Akan mengikuti Dajjal dari kaum Yahudi Asbahan 70 ribu orang yang memakai pakaian seragam. Dan tidak ada yang dapat membunuh Dajjal kecuali Nabi Isa alaihi salam, sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi. Di antara hikmah adanya Dajjal untuk mematahkan anggapan batil orang Nasrani bahwasanya Nabi Isa alaihi salam telah mati. Bahwasanya nanti di akhir zaman Allah Subhanahu wa taala akan mengutus kembali Nabi Isa alaihi salam. Rasul alaihi salatu wasalam beliau bersabda, "Fayanzilu 'indal manaratin baida syarqiyyu Dimasy wa baina mahrudatain wadi'an kafaihi ala ajnihati malakain." Ketika telah demikian keadaan Dajjal, yakni Dajjal sudah ngacak-ngacak muka bumi ini, menebar kerusakan di sana sini, Allah Azza wa Jalla mengutus Isa bin Maryam yang turun inda manaratil baida syarqiyya Dimasy, yang turun pada menara putih di timur kota Dimasy, Damaskus. Damaskus sampai sekarang masih ada. Bahkan dia ibu kota dari Surya. Bagaimana cara turunnya Nabi Isa alaihi salam? Baina mahrudatain. Dia, yakni Nabi Isa alaihi salam, berpegangan di antara dua sayap. Wadi'an kafeih ala acnihatain malakain. Berpegangan di antara dua sayap malaikat. Jadi Nabi Isa alaihi salam akan turun nanti di akhir zaman untuk membunuh Dajjal di Menara Putih, sebelah Menara Putih sebelah timur Damaskus, dan cara turunnya dengan berpegangan atau bertumpu pada sayap malaikat yang berada di kanan atau kirinya. Idza taqta ra'sahu qattara. Apabila Nabi Isa alaihissalam menundukkan kepalanya, maka turunlah rambutnya. Wa idza rafa'ahu tahaddara minhu jumanun kallu'lu. Dan jika dia mengangkat kepalanya, yakni Nabi Isa alaihissalam mengangkat kepalanya, maka akan mengalirlah keringat dari rambutnya bagaikan butir mutiara. Nabi Isa alaihissalam. Fala yahilu lil kafirin yajidu rihan nafasi ilal mat. Dan tidak ada seorang pun kafir yang mendapatkan bau nafasnya, melainkan akan mati seketika itu juga. Jadi Nabi Isa alaihissalam turun dengan menyebarkan keharuman yang keluar dari tubuhnya. Yang keharuman ini menyebar kemana-mana, yang tercium oleh seluruh manusia. Adapun orang-orang kafir yang mencium bau yang muncul dari nafasnya Nabi Isa alaihissalam ini, maka akan mati seketika itu juga. Jadi bau nafasnya Nabi Isa ini bukan dicium atau bisa dicium hanya dari sebelah kiri atau kanannya saja. Tapi Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, wan nafasuhu yantahi haitsu tantahi turfuhu. Adapun bau nafasnya Nabi Isa alaihi salam itu bisa sampai sejauh pandangannya. Bayangkan Bu ya, kita ini kalau di tanah datar itu mata sehat bisa memandang sampai kurang lebih sekitar 14 tanah datar ya Bu ya. Tanah datar, pandangan sehat, cuaca bagus, maka kita bisa memandang sampai kurang lebih 14 kilo lebih bahkan. Kita bicara tanah datar, kalau tanahnya bergunung segala macam ya jelas terhalangi pandangan. Kalau matanya juga rabun jauh, atau kemudian banyak asap ya gak bisa jauh. Kalau tanahnya datar, mata sehat, cuaca bagus, pandangan kita ini bisa tembus sampai 14 bahkan lebih dari kilometer. Bau nafasnya Nabi Isa alaihissalam bisa sampai ke sejauh pandangan matanya. Dan orang yang mencium bau nafasnya Nabi Isa alaihissalam, kalau dia muslim, maka dia akan gembira, tenang dengan wanginya bau nafas Nabi Isa alaihissalam. Adapun apabila dia orang kafir, maka dia akan mati seketika itu juga. Fayatlubuhu hatta yudrikahu bibabil lut fayaktuluhu. Maka Nabi Isa alaihi salam akan mencari Dajjal. Maka akan didapatkan Dajjal ini di pintu Lut. Lut bu ya, pakai dal, Lut. Maka Dajjal akan dibunuh di sana. Hadis sahih riwayat Al-Imam Muslim. Ini di antara kemudian ciri-ciri Dajjal sebagai tanda-tanda kiamat besar. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita tutup pelajaran kita pada kesempatan hari ini dengan empat kiat. Ya. Nanti kita tambah ada satu lagi, kiat yang kelima. Ya. Setidaknya ada empat kiat untuk bisa terlindung dari fitnah Dajjal dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada empat kiat agar seorang muslim bisa terlindung dari fitnah Dajjal dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kiat itu? Yang pertama, bersegera mengerjakan amal soleh. Bersegera mengerjakan amal soleh. Bersegera mengerjakan amal soleh. Ini sebagaimana Rasul alaihi salatu wassalam beliau bersabda, badirul amal. Bersegeralah kalian mengerjakan amal soleh, kata Rasul alaihi salatu wassalam, sebelum datangnya fitnah-fitnah yang menghalangi. Dan diantara bentuk fitnah yang menghalangi seseorang mengerjakan amal soleh adalah fitnah Dajjal. Bersegeralah mengerjakan amal soleh. Sebagaimana sabda Rasul alaihi salatu wassalam, bersegeralah kalian mengerjakan amal soleh sebelum datangnya kegelapan, sebelum datangnya fitnah-fitnah yang menghalangi kalian melakukan amal soleh, seperti kegelapan malam yang menghalangi kalian untuk berjalan. Hadis sahih riwayat Al-Imam Muslim. Kemudian yang kedua, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam salat setelah tasyahud sebelum salam. Ini yang kedua. Ya. Insyaallah Ta'ala kita sudah hafal doanya. Bahwasanya Rasul alaihi salatu wassalam beliau mengatakan, iza tasyahadda ahadukum falyasta'idzu billahi minal arba. Apabila salah seorang di antara kalian selesai mengerjakan tasyahud, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari empat perkara. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahyi wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Hadis riwayat Imam Muslim. Jika salah seorang di antara kalian melakukan tasyahud, setelah itu mintalah perlindungan kepada Allah dari empat perkara. Apa empat perkara itu? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Itu yang pertama. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari siksa jahannam. Wa min azabil qabri, dari azab kubur. Itu yang kedua. Wa min fitnati mahya wal mamat, dari fitnah hidup dan mati. Itu yang ketiga. Wa min syarri fitnati masihid dajjal, dan dari kejelekan fitnah al-masih ad-dajjal. Itu yang keempat. Jadi walaupun ini statusnya enggak wajib dibaca ibu, tapi janganlah kemudian kita melalaikannya. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan empat permintaan ini. Salah satunya adalah di dalam empat tersebut, wa min syarri fitnatihi masihid dajjal, dari kejelekan fitnah al-masih ad-dajjal. Ya, maka kalau kita mau sedikit agak melebar, mudah-mudahan ada manfaat, maka tempat berdoa itu di dalam sholat, tempat berdoa yakni permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sholat, ya, dan sholat itu sendiri hakikatnya doa, ya ibu ya, tapi tempat kita berdoa di dalam sholat itu ada di tiga tempat. Yang pertama, ketika berdiri di sana kita ketahui ada doa, semisal doa kunut, ya, kunut witir, ya bu ya, doa kunut, kunut witir maksudnya. Dan kita tahu kunut witir itu kan dikerjakannya ketika seseorang berdiri di dalam sholat, baik sebelum ruku, ada juga yang berpendapat setelah ruku. Yang kedua, di dalam sujud. Rasul alaihi salatu wasallam berdoa, maaf, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, sedekat-dekat hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketika dia sedang sujud. Fajtahidu du'a fis sujud, maka bersungguh-sungguhlah berdoa ketika kalian sedang sujud. Itu kata Rasul alaihi salatu wasallam. Ini tempat yang kedua di dalam sholat ketika seseorang hendak berdoa. Sujud yang mana? Sujud yang mana saja. Bisa sujud di rakaat pertama, sujud di rakaat kedua, sujud di rakaat ketiga, sujud di rakaat keempat. Tidak mesti di sujud terakhir dari sholat kita. Tapi kalau kita khawatir lupa, karena ada orang-orang yang kemudian dia sujud dan banyak berdoa, setelah itu dia lupa rakaat keberapa ini. Nah, kalau ini yang dikhawatirkan terjadi, maka tidak mengapa dijadikan di rakaat terakhir. Yakni setelah dia sujud, berdoa, banyak berdoa kepada Allah, dia ingat, setelah itu dia akan salam gitulah. Ini tempat kedua. Tempat ketiga adalah setelah tasyahud sebelum salam. Maka kita disyariatkan untuk banyak berdoa, salah satunya doa ini. Ya, Allahumma inni a'udzubika min azabil jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahyi wal mamat wa min fitnati masihid dajjal. Ini. Dan banyak doa-doa yang lain, ya, yang bisa dipanjatkan oleh seorang muslim setelah dia tasyahud sebelum salam. Salah satunya ini. Kemudian yang ketiga, ya, menghafal 10 ayat awal atau 10 ayat akhir dari surat Al-Kahfi. Ini dihafal, ibu. Bukan dibaca, dihafal. Yang belum hafal, mulailah untuk menyicil menghafalnya. Ya, karena Rasul alaihi salatu wasallam beliau bersabda, man hafaza asra ayati awal minal kahfi usima min fitnati dajjal. Siapa yang menghafal 10 ayat awal dari surat Al-Kahfi, maka dia terjaga dari fitnah dajjal. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dalam lafaz yang lain, 10 ayat akhir dari surat Al-Kahfi. Jadi mulai yang sudah hafal alhamdulillah, yang belum hafal mencicil menghafalnya. Ya. Dan insyaallah kalau bersungguh-sungguh mudah insyaallah. Dari alhamdulillahillazi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja, sampai kalau 10 yang awal dari situ, sampai iz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyil lana min amrina rasyada. Itu yang apa namanya? 10 awal. Iya betul. Atau 10 akhir dari surat Al-Kahfi. Terakhir surat Al-Kahfi 110. Maka dihitung 10 akhirnya, maka jatuhnya di ayat 101. Allazina kanat a'yuhum fil ghita'a an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a. Sampai qul innama ana basyaru mislukum yuha ilayya annama ilahukum illahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbihi falyamal amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Ini ya, mulai dicicil untuk menghafal. Ya, hadisnya sahih riwayat al-Imam Muslim. Kemudian yang keempat, ya, hijrah ke Haramain, yakni hijrah ke Mekah atau Madinah bila mampu. Enggak semua orang sanggup ini ya, Bu ya. Pindah ke Mekah atau Madinah ya enggak semua orang sanggup, tapi yang bisa dikerjain seperti misalnya menghafal 10 ayat awal atau 10 ayat akhir, insya Allah mampu kita sanggup. Ya. Hijrah ke Haramain apabila mampu. Tadi telah kita sebutkan bahwasanya Dajjal tidak akan mungkin bisa masuk ke Mekah atau Madinah. Ya. Tapi semata-mata hijrah ke Mekah atau Madinah tidak menjamin seseorang selamat dari fitnah Dajjal. Karena tadi telah kita sebutkan bahwasanya Rasul alaihi salatu wasalam mengatakan Dajjal akan singgah di lembah Mirqanah, yang kemudian dia akan menghentakkan kakinya dan keluarlah orang-orang munafik, orang-orang kafir dari Mekah atau Madinah. Yang kelima, belajar agama. Belajar agama. Agar selamat dari fitnah Dajjal, belajar agama. Ini hal yang sudah sangat dimaklumi. Bagaimana seseorang bisa mengetahui Dajjal itu sifatnya kayak gini, keadaannya begitu, ada tertulis huruf kafir di antara kedua matanya, kalau dia tidak pernah belajar ilmu agama? Maka di antara hal yang kemudian bisa menyelamatkan seseorang dari fitnah Dajjal dengan izin Allah adalah belajar agama. Iya. Lihat itu. Ada anak muda yang tadi telah kita sebutkan. Ada anak muda yang dipanggil oleh Dajjal dibelah dua dengan pedang. Yang satu dilempar ke arah kanan, yang satu dilempar ke arah kiri. Yakni dipisahkan bagian tubuh kanan dan kirinya dengan pisahan yang jauh. Kenapa anak muda ini kenapa anak muda ini dibelah dua oleh Dajjal? Karena anak muda ini gak mau beriman kepada Dajjal. Kemudian anak muda ini dipanggil. Hidup lagi anak muda ini. Datang kepada Dajjal dengan wajah yang berseri-seri. Kemudian Dajjal berkata kepada anak muda tersebut, Al-an, gimana sekarang? Maukah engkau beriman kepada diriku? Lalu apa kata anak muda tersebut kepada Dajjal? Sungguh, sekarang saya makin yakin engkau adalah Dajjal. Dari mana anak muda itu tahu bahwasanya itu Dajjal, bukan Tuhan? Karena anak muda itu tahu berdasarkan informasi yang dia dapatkan dengan sebab belajar agama, bahwasanya yang terjadi pada dirinya adalah ulahnya Dajjal. Maka belajar ilmu agama itu diantara hal yang bisa melindungi kita dari fitnah Dajjal dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bissawab. Iya. Setengah 12, kita masih punya waktu kurang lebih sekitar 10 menit lagi. Saya persilahkan kalau ada yang mau ditanya. Iya. Ada yang mau nanya Oh, pakai catatan, enggak pakai suara ya, Bu ya. Saya bacakan pertanyaannya, bismillah. Semoga Ustadz dan keluarga dalam lindungan dan rahmat Allah Azza wa Jalla. Semoga juga yang mendoakan dan kita semua berada di dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Pertanyaan, apakah benar tentang Dajjal tidak ada di dalam Al-Quran? Maka jawabannya, kalau penyebutan tentang Dajjal secara jelas, tegas, bahwasanya disebut lafad Dajjalnya secara jelas dan tegas, memang tidak ada di dalam Al-Quran. Ya? Memang tidak ada penyebutan secara jelas dan tegas lafad Dajjal di dalam Al-Quran, memang tidak ada. Ya? Tapi, secara isyarat, Dajjal ini disebutkan. Ya, di dalam Al-Quran, di dalam As-Sunnah, ini pertanyaan dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran disebutkan secara isyarat. Iya. Dan ketika kita berbicara tentang Dajjal, maka tidak bisa terpisah dengan Nabi Isa alaihi salam. Yakni, keberadaan Dajjal ini akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam. Berita-berita yang terdapat di dalam Al-Quran bahwasanya Nabi Isa tidak dibunuh, Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Isa nanti akan turun lagi, maka ini isyarat turunnya Nabi Isa alaihi salam untuk membunuh Dajjal. Memang betul tidak ada penyebutan Dajjal di dalam Al-Quran secara jelas dan tegas. Tapi bagi kita sebagai seorang Muslim Sunni, ya, ketika tidak disebut di dalam Al-Quran, bukan menjadi alasan untuk tidak mempercayai masalah Dajjal. Bukan. Ketika tidak disebutkan di dalam Al-Quran tentang Dajjal secara jelas dan tegas, yang pertama, toh sudah ada isyarat tentang keberadaan Dajjal di dalam Al-Quran. Dari mana isyaratnya? Dari pengkhabaran tentang Nabi Isa alaihi salam yang akan turun nanti di akhir zaman. Yang kedua, bahwasanya memang betul Dajjal tidak disebutkan secara jelas dan tegas dalam Al-Quran. Tapi, ya, As-Sunnah, yakni Rasul alaihi salatu wasalam telah menjelaskan secara jelas dan tegas serta detail tentang Dajjal. Lalu kita sebagai ahlu sunnah, kaum muslimin, apa bedanya pengkhabaran Allah dan pengkhabaran Rasul dalam bab mempercayainya? Saya ulangin, Bu. Kita sebagai kaum muslimin, apa bedanya pengkhabaran dari Allah dan pengkhabaran dari Rasul dalam masalah mempercayainya? Enggak ada beda. Selama hadis tersebut bersumber dari Rasul dan hadisnya sahih, maka apa? Kita sebagai kaum muslimin percaya dan mengimani. Yang kedua, pengikut Dajjal kebanyakan wanita. Apakah terkait dengan tanda kiamat lain bahwa wawasannya wanita lebih banyak dari pria? Memang betul nanti di akhir zaman, dan sekarang sudah mulai tampak tanda-tandanya ya, bahwasannya jumlah laki-laki, tapi ini tanda kiamat kecil, bahwasannya jumlah laki-laki dengan jumlah perempuan itu sudah mulai tidak seimbang. Sudah mulai tidak seimbang. 47-53%. 47 laki-laki, 53 perempuan persen. Secara, kalau kita bicara secara umum di muka bumi ini, 47% laki-laki, 53% perempuan. Ini sebabnya beraneka ragam. Sebabnya memang banyak sekali ibu-ibu yang dalam tanda kutip belakangan ini mungkin agak sulit melahirkan anak laki-laki. Lebih mudah atau lebih banyak yang lahir anak perempuan. Tapi di sana juga ada sebab yang lain. Bahwasanya laki-laki ini lebih banyak matinya. Karena berperang. Karena kemudian di jalan. Mereka banyak matinya laki-laki dibanding perempuan. Lihat, kecelakaan kan lebih banyak laki-laki. Perang laki-laki juga yang mati. Maka betul Rasul alaihi salatu wasalam pernah menubuahkan sebagai tanda kiamat kecil bahwasanya nanti di akhir zaman jumlah perempuan itu lebih banyak daripada laki-laki. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Tabrani, 1:50, kata Rasulullah SAW. Rijalukum kamislal khamsinan nisa. Salah seorang di antara laki-laki kalian itu berbanding seperti 50 orang perempuan. 1:50. Ya. Jadi, kenapa pada hari kiamat nanti, maaf, kenapa pengikut Dajjal kebanyakan wanita? Maka apakah itu terkait dengan tanda kiamat lain yakni wanita lebih banyak daripada pria? Jawabannya bisa jadi seperti itu. Nah, tapi kalau kita simak, kita perhatikan bahwasanya semata-mata jenis kelamin laki-laki atau perempuan itu bukan merupakan penentu dia pengikut Dajjal atau tidak. Yang menjadi permasalahan di sana adalah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan terkait pembenarannya terhadap kabar yang muncul dari Allah dan Rasul-Nya. Kalau keimanannya kuat, maka perempuan-perempuan tersebut tidak akan menjadi pengikut Dajjal. Kalau keimanannya lemah, walaupun laki-laki akan menjadi pengikut Dajjal. Jadi ini sebenarnya hakikatnya bisa jadi karena jumlah wanita lebih banyak, tapi yang paling penting dari itu semua adalah standar keimanan yang dia miliki. Mengapa para, ini pertanyaan yang ketiga, mengapa para nabi dan rasul memperingatkan umatnya tentang Dajjal padahal Dajjal muncul di akhir zaman? Ini pertanyaan bagus. Ini pertanyaan bagus. Hah? Pertanyaan yang model-model seperti ini nih, pertanyaan yang ketiga ini secara pribadi saya senang ya mendapatkan pertanyaan seperti ini. Mengapa para nabi dan rasul memperingatkan umatnya tentang Dajjal padahal Dajjal muncul di akhir zaman? Ini pertanyaan bagus sekali yang bisa kita jawab dengan dua jawaban. Sengaja memang tidak saya sampaikan tadi dan menunggu. Akankah ada yang bertanya? Ternyata ada, alhamdulillah. Jawaban yang pertama, karena para nabi dan rasul tidak mengetahui kapan munculnya akhir zaman. Iya dong. Hah? Nabi dan rasul di atas kenabian dan kerasulan mereka, mereka tidak tahu kapan datangnya hari kiamat. Kalau nabi yang paling mulia yakni Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam saja tidak tahu kapan akhir zaman datangnya hari kiamat itu kapan, dia tidak tahu, lalu bagaimana lagi nabi selain beliau lebih tidak tahu lagi. Karena enggak tahu kapan datangnya hari kiamat, maka usaha preventif yang harus dilakukan adalah memperingatkan, ya enggak? Sederhana aja ibu. Ya? Ibu sering nasehatin kepada anak-anak ibu yang masih sekolah, belajar nak. Kenapa? Karena gurunya ini punya kebiasaan ulangan mendadak. Iya toh? Kalau gurunya punya kebiasaan ulangan mendadak, maka dibutuhkan usaha preventif untuk terus-menerus belajar. Tapi kalau gurunya biasanya ngasih tahu pekan depan ulangan, maka apa? Hari Ahad sorenya baru belajar. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberitahukan kepada satupun orang nabi dan rasul kapan datang akhir zaman. Tidak Allah Azza wa Jalla kasih tahu, tidak kepada Nabi Adam, tidak kepada Nabi Nuh, bahkan tidak kepada ulul azmi Ibrahim, Isa, Musa, Nuh, Muhammad, bahkan tidak kepada Muhammad alaihi wassalatu wasalam. Maka sebagai usaha preventif dari para nabi dan rasul, mereka kasih tahu kepada umatnya. Ini jawaban pertama. Lalu jawaban kedua apa? Jawaban kedua adalah Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasalam pernah bersabda, "La taqumus sa'ah hatta tansa zikru dajjal." Tidak akan tegak datangnya hari kiamat sampai manusia lupa mengkhabarkan tentang Dajjal. Hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud. Tidak akan tegak hari kiamat sampai manusia lupa mengkhabarkan tentang keberadaan Dajjal. Yakni selama orang-orang masih berbicara tentang keberadaan Dajjal seperti yang lagi kita bicarakan hari ini, maka apa? Maka insya Allah kiamat masih ada jeda waktu di antara kita sama hari kiamat. Tapi kalau seluruh manusia sudah luput membicarakan masalah Dajjal, sudah lupa, sudah gak pernah lagi dibicarakan masalah Dajjal, ini alamat Dajjal bakal keluar. Maka para nabi dan rasul membicarakan masalah Dajjal, fungsinya apa? Fungsinya agar umatnya terhindar dari hari kiamat. Walaupun hari kiamat pasti jadi, pasti terjadi. Jadi kapan suatu umat seperti kita ini umat Islam sudah mulai melupakan mempelajari agama? Loh iya Bu, kalau kita udah mulai umat Islam Bu ya, saya gak bicara kita dalam artian kita yang hadir pada hari ini. Kalau secara umat, yakni umat Islam ini, kita semakin banyak yang udah gak melek lagi agama, itu tanda hari kiamat udah semakin dekat. Rasul mengatakan la taqumus sa'ah hatta yakbada ilm ila ahlihi, tidak akan tegak hari kiamat sampai ilmu itu terangkat dari ahli-ahlinya. Jadi kalau semakin banyak, saya pakai kata yang mungkin agak kasar Bu, semakin banyak orang yang bodoh terhadap agamanya, maka ini alamat tanda kiamat udah mulai dekat. Maka para nabi memperingatkan umatnya akan adanya Dajjal supaya apa? Kiamat tidak menimpa mereka, walaupun pasti kiamat menimpa. Ini kenapa alasannya para nabi dan rasul memperingatkan umatnya tentang Dajjal. Dua ini alasannya yang kemudian sempat saya baca dan saya ketahui dari ucapannya para ulama. Allahu a'lam bissawab. Tayyib. Ini yang kita pelajari pada kesempatan hari ini, mudah-mudahan yang kita bahas di sini membawa manfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kesalahan datangnya dari diri saya pribadi. Allah dan Rasulnya berlepas dari kesalahan saya dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Khordakwana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh.